Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas beberapa kitab yang berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita telah bahas kitab-kitab lain yang juga menyebutkan hadis-hadis sahih dalam kitab tersebut, di antaranya Mustadrak Al-Hakim, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Nah, insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan yang baru di kesempatan kali ini, yaitu tentang Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-mustakhrajat ala sahihain. Sekarang mustakhrajat, artinya mustakhrajat ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis, ya, mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya, namun dari jalan yang lain. Jadi hadisnya sama dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun melalui jalan yang didapati oleh penulis kitab, ya, oleh penulis kitab. Contohnya Al-Mustakhraj karya Al-Imam Abi Bakar Al-Ismaili. Dia mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, tapi jalannya beda. Jalannya berbeda. Tidak melalui jalannya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, contohnya juga Al-Mustakhraj karya Imam Abu Awanah Al-Isfarayini, ya, terhadap Sahih Muslim. Dia keluarkan hadis dalam hadis-hadis dalam Sahih Muslim, namun melalui jalan beliau, tidak melalui jalannya Al-Imam Muslim. Ini juga ada kitab-kitab yang mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, namun dari jalan yang berbeda. Ini disebut kitab kitab-kitab yang seperti ini disebut sebagai Al-Mustakhraj, jamaknya Al-Mustakhrajat. Qala hafizahullahu ta'ala mawdu'ul mustakhraj huwa an ya'tiya al-musannifu ila kitabin min kutubil hadith fayukharrija hadithahu bi asanid li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab fayajtami'a ma'ahu fi syekhihi aw min aw man fawqahu. Ya, yang disebut dengan al-mustakhraj adalah penulis kitab, ini penulis mustakhraj, ya, dia mendatangkan sebuah kitab Sahih Al-Bukhari misalnya atau Sahih Muslim, ya. Fa yukharrija ahadithahu bi asanid li nafsihi min ghairi tariq sahibul kitab. Kemudian dia keluarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini atau dalam Sahih Muslim ini, tapi dengan jalan yang berbeda, dengan jalannya Bukhari dengan jalannya Muslim. Jadi hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Ya, hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Ya. Fayajtami'u ma'ahu fi syekhihi aw min fau aw man fauqahu. Maka bisa jadi hadisnya itu bertemu pada gurunya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari si fulan, ya, ketemu dia, sama-sama ketemu jalannya, atau di syekh-syekhnya. Ya, ketemu di syekh-syekhnya. Si fulan beda syekhnya dengan Al-Imam Al-Bukhari, ya, misalnya Al-Imam Al-Bukhari punya syekh, ya, A. Kemudian Al-Imam misalnya Al-Ismaili punya Syekh B. Syekh A dan Syekh B ini punya guru, gurunya sama. Bertemu dia di gurunya Syekh A dan Syekh B. Nah, ini namanya Al-Mustakhraj, ya. Ini namanya Al-Mustakhraj. Qala asyharul mustakhrajat ala sahihain. Kemudian kata beliau, ya, kitab Al-Mustakhraj yang paling masyhur terhadap as-sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah kitab Al-Mustakhraj karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Al-Bukhari, ya, beliau apa membuat al-mustakhraj terhadap sahih al-Bukhari. Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili, nama beliau Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili. Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili. Ya, beliau apa mengeluarkan hadis-hadis dari sahih al-Bukhari melalui jalan beliau sendiri. Atsani, kemudian yang kedua, al-mustakhraj li Abi Awanah al-Isfarayini. Al-mustakhraj li Abi Awanah al-Isfarayini ala Muslimin. Yang kedua ini al-mustakhraj ala sahih Muslim. Jadi hadis-hadisnya al-Imam Muslim dalam sahihnya dikeluarkan lewat jalan yang lain oleh Abu Awanah al-Isfarayini. Ya, nama beliau Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Isfarayini. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Isfarayini. Kemudian yang ketiga, al-mustakhraj li Abi Nu'aim al-Asbahani. Li Abi Nu'aim al-Asbahani. Ala kullin minhuma. Yang ketiga, al-mustakhraj, ya, karya al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani. Muhammad bin Abdullah Abu Nu'aim al-Asbahani. Ala kullin minhuma, ya, terhadap keduanya. Ini terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah, ya. Jadi beliau mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, namun melalui jalan beliau sendiri. Ini tiga kitab al-Mustakhraj yang masyhur di kalangan para ulama. Qala, kemudian permasalahan selanjutnya. Hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha muwafaqata sahihain fil alfaq. Apakah ya penulis-penulis kitab al-mustakhraj itu mewajibkan dalam karyanya tersebut ya kesamaan lafaz dengan Bukhari dan Muslim? Ya, kita tadi katakan bahwa mereka ini mengeluarkan hadis-hadisnya, hadis-hadisnya al-Bukhari dalam sahihnya, hadis-hadis Muslim dalam sahihnya. Tapi apakah lafaznya itu harus sama plek? Ya, atau bisa jadi ya kemungkinan yang kedua, lafaznya berbeda namun asal hadisnya itu sama. Ya, asal hadisnya sama. Ini perlu kita ketahui ya, kadang-kadang hadis ya lafadznya berbeda tapi dia memiliki makna yang sama atau memiliki asal yang sama. Baik, al-mustakhraj ya, ini tidaklah mengeluarkan hadis itu dengan lafadz, tidaklah mengilzamkan ya penulisnya, tidaklah mengilzamkan atau mewajibkan diri mereka untuk mengeluarkan hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim dengan lafadz yang sama. Ya. Jadi jangan disalahpahami, al-mustakhraj tidak tidak disyariatkan bahwa hadis yang mereka sampaikan itu harus sama plek dengan sahih al-Bukhari dan Muslim. Tapi bisa jadi maknanya sama walaupun lafadznya berbeda, atau asalnya ya terdapat dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Maka kata beliau di sini, lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz. Penulis kitab al-mustakhraj tidaklah mewajibkan mereka untuk sesuai betul lafadznya dengan sahih al-Bukhari dan Muslim. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan ya. Jadi penulis kitab al-mustakhraj mereka tidak mengatakan bahwa oh ini lafadznya harus sama persis dengan Bukhari dan Muslim. Ya, tidak harus sama persis. Kenapa? Li'annahum innama yarawna aw yarwuna al-alfaz allati wasalathum min tariq syuyukhihim. Karena mereka hanya saja menyampaikan hadis-hadis dari ya, yang sampai kepada mereka dari jalan guru-guru mereka. Jadi kemungkinan berbeda dengan Bukhari dan Muslim itu sangat ya sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Syekhnya berbeda. Ya, tadi kita sebutkan, kadang sama gurunya, kadang beda. Ya, otomatis kadang kalau berbeda gurunya, ya kan yang namanya meriwayatkan dengan makna ini suatu hal yang diperbolehkan. Maka bisa jadi terdapat perbedaan-perbedaan makna, perbedaan-perbedaan lafaz. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari seperti ini dalam Al-Mustakhraj berbeda, namun maknanya sama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari mungkin diriwayatkan ya, ada periwayatan dalam Sahih Bukhari Kemudian dalam mustakhraj berbeda lafadznya, tapi dia memiliki makna yang sama. Lidzalika faqad hasala fiha tafawutun qalilun fi ba'dil alfaz. Oleh karena itu wajar ya, terkadang terjadi apa? Perbedaan sedikit dalam sebagian lafaz. Jadi ikhwan barakallahu fikum, antum harus garis bawahi ini bahwa dalam al-mustakhraj tidak semua lafadznya itu sama persis dengan apa yang ada dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Memang mereka mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, namun tidaklah mengilzam atau tidaklah mewajibkan mereka untuk sama plek lafadznya dengan Sahih al-Bukhari dan Muslim. Qala kadzalika ma akhrajahu al-muallifun al-qudama fi tasanifihim al-mustaqillah kal Baihaqi wal Baghawi wa shibhuhuma qailina rawahu al-Bukhari aw rawahu Muslim. Demikian juga beliau berikan faedah di sini barakallahu fikum. Demikian juga apa yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu dalam tulisan-tulisan mereka yang terpisah seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi ya, Abu Muhammad Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi ya. Nah, beliau berdua terkadang dalam karya-karyanya mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim. Ulama-ulama terdahulu terkadang dalam karya-karya mereka, mereka menyebutkan rawahul Bukhari wa rawahu Muslim. Ya, hati-hati kalau melihat ulama-ulama terdahulu kemudian mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim, bisa jadi mereka meriwayatkan dengan makna. Artinya lafadz yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim tidak sebagaimana yang mereka sebutkan dalam kitab mereka. Fahim tumuh? Ya. Jadi kita tuh perhatikan misalnya Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah misalnya menyebutkan rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, belum tentu hadis dalam Sahih Bukhari itu seperti apa yang beliau sampaikan, namun maknanya sama. Adapun lafadznya berbeda. Ya. Maka kata beliau faqat waqa'a fi ba'dihi tafawutun fil makna wa fil alfaz. Ya. Bahkan kata beliau terkadang terjadi perbedaan dalam makna dan dalam lafaz. Dalam makna dan dalam lafaz. Ya. Fa muraduhum min qaulihim rawahul Bukhari wa Muslim annahum rawaya aslahu. Nah, jadi apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Baihaqi dan yang selain mereka berdua ketika di dalam hadis beliau berdua menyebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maksudnya adalah annahuma rawaya aslahu, bahwa Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim meriwayatkan asal hadis ini. Ya, misalnya kisah tentang sesuatu ya. Ada Nabi SAW berkisah tentang sesuatu. Dalam Sahih Bukhari ada kisah ini. Namun ya, teksnya berbeda. Namun asalnya apa? Ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga kita perlu ketelitian. Kita perlu ketelitian sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam karya-karya mereka ketika mereka mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim, jangan kemudian kita nukilkan bahwa ini seperti ini lafaz Bukhari dan Muslim. Tidak. Karena yang diinginkan oleh mereka berdua dan yang selain keduanya adalah ya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan asal hadis tersebut. Adapun lafadznya ya kemungkinan berbeda. Maka kalau mau lihat lafadznya Bukhari ya kembali kepada Sahih Al-Bukhari. Kalau mau lihat lafadznya Muslim kembali ke Sahih Muslim. Kembali ke Sahih Muslim. Ya. Makanya para kita kalau ingin menukilkan hadis barakallahu fikum ya, kalau kita ingin menukilkan hadis, hendaknya kita jelaskan ini lafadznya siapa. Misalnya yang kemarin sempat viral ya, doa bukan, tentang anjuran untuk diam di rumah ketika terjadi wabah corona. Ini praktek ya, praktek ilmu hadis ya, ilmu mustalah ya. Kemarin saya dapat WA ya, ada orang yang mengatakan bahwa saya mencari hadis ini kan hadisnya diriwayatkan, katanya itu diriwayatkan oleh Bukhari An-Nasa'i, oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, demikian juga Al-Imam Ahmad. Kemudian orang ini komplain, ya, ini pemalsuan hadis katanya. Ini pemalsuan hadis. Kenapa? Karena saya cek dalam Sahih Al-Bukhari, ya, saya cek dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada lafaz seperti itu. Lafaznya berbeda. Ya. Apa hadisnya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, falaisa min rajulin yaqata'un fayamkuthu ya fi baladih. Ini lafaznya Bukhari. Ya, kemudian yang tersebar itu fi baitihi. Dia mengatakan, "Wah, ini pemalsuan hadis karena dalam Sahih Al-Bukhari enggak dituliskan apa namanya? Fi baitihi, tapi fi baladihi." Ya, begitu kita lihat lagi ternyata yang menyebarkan tulisan tersebut mengatakan dan lafaz ini adalah lafaznya Ahmad. Lafaz ini adalah lafaznya Ahmad. Diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad dan lafaz ini adalah miliknya Ahmad. Oleh karena itu kalau dikatakan ini lafaznya Ahmad, jangan dirujuk ke Al-Bukhari. Tapi dirujuk kepada Musnad Ahmad. Paham kamu? Ya. Jadi kita cek di mana? Di Musnad Ahmad. Kenapa? Karena lafaz yang dipergunakan itu adalah lafaznya Ahmad. Akan tetapi kenapa dikatakan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari? Karena Al-Bukhari meriwayatkan asalnya. Hanya ada perbedaan sedikit lafaz saja. Ya, kalau lafaznya dalam Sahih Al-Bukhari fi baladihi, kalau di lafaznya Naam Musnad Ahmad fi baitihi. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama rawahul Bukhari, kemudian mereka menjelaskan wa hadza lafdun lil Ahmad, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, tapi lafadznya adalah lafadz Ahmad, ya, yang dimaksud dengan rawahul Bukhari di sini adalah Bukhari meriwayatkan asalnya, namun ada perbedaan lafadz. Yang saya pakai di sini adalah lafadznya Imam Ahmad dalam Musnad. Ya, jadi kamu harus paham apa yang dimaksud oleh para ulama dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, annahuma rawaya aslahu. Maksudnya Bukhari dan Muslim meriwayatkan asalnya. Ya, ada dalam Bukhari, cuma mungkin lafadznya berbeda. Ya, ada dalam Muslim, tapi mungkin lafadznya berbeda. Seperti tadi contoh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Maka hendaknya dia kemudian apa? Berdiam diri di rumahnya. Ini lafadznya Ahmad. Kalau lafadznya Bukhari, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Hendaknya dia berdiam diri di negerinya dengan bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, akan tetapi lafadz fi baitihi itu adalah lafadznya Al-Imam Ahmad. Paham ya? Ya, ini yang dimaksud dengan ucapan sebagian para ulama rawahul Bukhari wa Muslim annahuma rawaya aslahu. Baik, tapi bisa jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang sesuai dengan lafadznya. Hanya saja kita perlu mengetahui ada kemungkinan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim atau sama maknanya. Tidak melazimkan harus sama lafadznya. Tidak melazimkan harus sama lafadznya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian faedah selanjutnya. Hal yajuzu an nankula minha haditsan na'zuhu ilaihima. Nah, sekarang boleh enggak kita menukilkan sebuah hadis? Entah itu dari mustakhrajat ya atau dari karya-karyanya Al-Baihaqi wal Baghawi yang dikatakan padanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Boleh enggak kita menukilkan hadis dari kitab-kitab ini kemudian kita katakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Ya. Misalnya antum ambil mustakhraj Abu Bakar Al-Ismaili. Abu Bakar Al-Ismaili itu kan dia mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya boleh enggak kita mengatakan bahwa kita ambil hadis dari Al-Mustakhraj karya Abu Bakar Al-Ismaili lalu kita katakan rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Padahal ngambilnya dari apa? Al-Mustakhraj. Baik. Kata beliau bina'an ala ma taqaddam, fala yajuzu li syakhsin ayyan kula minal mustakhrajat awil kutubil madhkurah anifan hadithan wa yakul rawahul Bukhari aw muslimun illa bi ahadi amrain. Ya, perhatikan barakallahu fikum. Kalau seseorang mengambil hadis dari al-mustakhraj, kemudian dia, ya, boleh gak dia mengeluarkannya, kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Kata beliau, bida'an alama taqaddam, dibangun dari apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, fala yajuz, tidak boleh li syakhsin, bagi seseorang, ayyankula minal mustakhrajat, dia menukilkan dari mustakhrajat, al-kutubil madhkura, atau kitab-kitab yang telah kita sebutkan, anifan, baru saja, hadithan, sebuah hadis. Kemudian dia mengatakan, rawahul Bukhari al-Muslim. Ya, tidak boleh. Dia ngambil hadis dari mustakhraj, atau dari kitabnya al-Baihaqi, atau dari kitabnya al-Baghawi, kemudian dia katakan, rawahu Bukhari, atau rawahu Muslim. Illa bi ahadi amroin, kecuali dengan salah satu dari dua syarat ini. Jadi ada syaratnya, barakallahu fik. Yang pertama, an yuqabil al hadis biriwayatihima. Ya. Yang pertama, bahwa hadis itu dibandingkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sama, silakan Anda katakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Silakan Anda katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, boleh kita mengeluarkannya, tapi setelah dibandingkan dengan Sahih Bukhari dan Muslimnya. Jadi sama aja ya. Sama saja kita mengeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Atau yang kedua, aw yaqula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bilafdhih. Atau ya, sahib al-mustakhraj atau penulis kitab tadi ya, Syahrul Sunan al-Baghawi atau al-Imam al-Baihaqi, mereka mengatakan akhrajahu bilafdhih. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari ya dengan lafadznya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafadznya. Nah, barulah kita boleh mengatakan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tidak ada ya persetujuan atau tidak ada penyebutan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim oleh al-muallif, maka tidak boleh kita kemudian mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, bisa dipahami ya insyaallah. Jadi syaratnya, yang pertama harus kembali ke kitab Bukhari Muslim, dilihat. Di Bukhari Muslim, apakah seperti itu? Baru kita katakan, rawahu Bukhari dan Muslim. Atau, yang kedua, al-mu'allif mengatakan, akhrajahu bilafzi. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan lafadznya. Jadi benar-benar hadis ini, ya, lafadznya Bukhari atau lafadznya Muslim. Baru boleh kita katakan, rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, kalau tidak, maka tidak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan, ada kemungkinan bahwa Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan seperti itu. Hanya saja asalnya memang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang mungkin pertanyaannya, apa faedahnya? Kenapa kok kita bahas ada kitab-kitab mustakhrajat ini? Ya, apa faedah kitab-kitab mustakhrajat ini terhadap Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim? Kata beliau, di sini, fawaid al-mustakhrajat ala sahihain. Lil mustakhrajat ala sahihain fawaid kathirah. Tuqaribul asyarah. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, ya, mustakhrajat ala sahihain ini memiliki faedah yang sangat banyak. Ya, tuqaribul asyarah. Ya, mendekati 10 faedah. Jadi keberadaan kitab-kitab al-mustakhrajat ini memiliki faedah yang banyak. Ya. Dzakaraha As-Suyuti fi tadribih. Al-Imam As-Suyuti menyebutkannya dalam kitab At-Tadrib. Wa ilaika ya ahammaha. Dan ini yang paling pentingnya. Beliau sampaikan yang paling penting, faedah yang paling penting dari keberadaan kitab-kitab mustakhrajat. Yang pertama, uluwul isnad. Faedah yang pertama, ya, dari sana kita mendapati ketinggian sanad. Kenapa? Li'annal musannif al-mustakhraj law rawa hadithan min tariq al-Bukhari masalan la waqa'a anzal min tariq alladhi rawahu bihi fil mustakhraj. Ya. Apabila pertama ulul isnad, karena al-musannif, jadi penyusun kitab mustakhraj, apabila dia meriwayatkan hadis dari jalan Al-Bukhari sebagai contoh, maka dia akan terjatuh pada ya sanad yang nazil. Ya, daripada apa yang dia keluarkan dari Al-Mustakhraj. Artinya gini barakallahu fikum. Dia bisa saja mengeluarkan hadis tersebut ya dari jalannya Al-Bukhari. Namun apa yang akan terjadi kalau dia meriwayatkannya dari Al-Bukhari, dia akan mendapatkan sanad yang lebih panjang. Nah, berbeda kalau dia meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Artinya dia sudah memutus satu rantai. Ya, satu tingkatan. Ya, sehingga apa? Dengan meriwayatkan hadis tersebut dari jalan selain jalannya Al-Bukhari, dia mendapatkan sanad yang lebih tinggi daripada dia meriwayatkannya dari Al-Bukhari. Ya. Qadarullah ya, kita enggak berada dalam satu majelis. Saya enggak bisa jelaskan ya, pakai diagram ya. Misalnya si fulan ini kalau dia meriwayatkan lewat Bukhari, dia harus antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang misalnya, ada 5 orang perawi. Namun kalau dia meriwayatkan dari gurunya Al-Bukhari, ya cukup 4 orang. Maka didapatkan apa? Sanad yang ali, sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, az-ziyadatu fi qadri sahih. Yang kedua faedahnya barakallahu fikum adalah tambahan ya kekuatan kesahihan. Jadi semakin banyak periwayatannya dan hadis Al-Bukhari tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain, maka tambah kali bertambah kesahihannya. Ya, seperti yang kita telah singgung pada pembahasan hadis hasan. Hadis hasan itu kan ya hasan li ghairihi, itu apa? Hadis-hadis yang dhaif. Tapi karena banyak jalannya, maka dia terangkat menjadi hadis yang sahih. Nah ini hadis sudah sahih, kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain, maka kesahihannya akan semakin apa? Semakin bertambah. Wadzalika lima yaqau min alfadin zaidatin wa tatimmatin fi ba'dil ahadits. Ya, yang demikian itu karena terdapat lafaz-lafaz tambahan dan penyempurna-penyempurna dalam sebagian hadis. Kemudian yang ketiga, al-quwwatu bi kathrati turuq. Ya, wa faidatuha at-tarjih indal mu'aradhah. Yang ketiga adalah kekuatan dengan banyaknya jalan. Jadi misalnya ada terdapat perbedaan lafaz, ya, terdapat perbedaan lafaz dalam riwayat-riwayat tersebut. Kemudian ternyata mayoritas riwayat mengatakan demikian, mengatakan A. Sementara riwayat yang lain, ya hadisnya sama tapi lafadznya berbeda. Riwayat yang lain mengatakan B misalnya. Maka kita bisa melakukan tarjih kalau misalnya ada mu'arad, ada ta'arud antara riwayat-riwayat tersebut. Ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Ya, sehingga riwayat yang lebih banyak, ya lebih banyak jalannya ini lebih kuat, ya lebih rajih daripada riwayat yang lebih sedikit jalan periwayatannya. Ya. Ini faedah-faedah dari kitab Al-Mustakhraj. Ya tentunya para ulama ketika menulis kitab tidak luput dari fawaid, dari faedah-faedah. Ini tiga faedah yang paling utama dari ditulisnya kitab-kitab dalam Al-Mustakhrajat. Baik. Kemudian faedah selanjutnya kata beliau, atau pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ke-11. Ma huwal mahkum bisihatihi mimma rawahu syaikhan. Bagaimana penghukuman kesahihan dalam apa yang diriwayatkan oleh kedua syekh, yakni oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kan nanti dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, terutama dalam Sahih Al-Bukhari, ada hadis-hadis yang tidak beliau bawakan dengan sanad. Ya. Yang disebut sebagai mu'allaqat Al-Bukhari. Jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Tiba-tiba ya An Ibnu Umar An Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Itu dapat di sebagian bab-bab atau dalam kitab-kitab dalam Sahih Al-Bukhari barakallahu fikum. Tiba-tiba Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Abdullah bin Umar misalnya atau dari Az-Zuhri. Namun tanpa adanya sanad. Tanpa adanya sanad. Nah ini gimana nih kedudukan hadis-hadis yang semacam ini? Ya, kalau yang ada sanadnya gampang ya, memang dipersyaratkan oleh Al-Bukhari hadis-hadis sahih. Nah, permasalahannya yang tidak ada syaratnya ini ya, hadis-hadis yang mu'alaq ini bagaimana? Ini yang akan jadi pembahasan beliau. Qala marra bina anna al-Bukhari wa Musliman lam yudkhila fi sahihihima illa masah. Illa masah. Ya, telah berlalu ya bahwa Al-Bukhari dan Muslim tidaklah memasukkan dalam sahih keduanya kecuali hadis-hadis yang disahihkan. Wa anna al-ummata ya talaqqat kitabaihima bil qabul. Dan telah kita sebutkan pula bahwa umat telah bersepakat untuk menerima ya kedua kitab ini. Jadi mereka menerima periwayatan Al-Bukhari dan Muslim. Qala fama hiyal al-hadith al-mahkum bisihatiha walati talaqqatha al-umma bil qabul ya tura. Maka bagaimanakah hadith-hadith yang telah dihukumi dengan kesahihannya ya yang sudah diterima oleh umat ya, bagaimana pendapatmu? Ya tura ini idiomnya orang Arab ya untuk memanggil kita. Bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana pendapatmu dengan hadis-hadis yang sudah diterima oleh umat? Wal jawab huwa, adapun jawabannya adalah anna ma rawayahu bil isnad al muttasil fahuwal mahkum bisihatihi. Maka jawabannya ya, kita sepakat bahwa hadis-hadisnya Al-Bukhari dan Muslim ini telah diterima oleh umat. Namun kita katakan anna ma rawayahu bil isnad al muttasil fahuwal mahkum bisihatihi. Adapun yang diriwayatkan oleh keduanya, oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang bersambung, maka kita hukumi dengan kesahihan. Ya jelas, sanadnya jelas ya. Sanadnya bersambung. Ya, syarat hadis sahih adalah apa? Ketersambungan sanad. Nah, kalau Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya menyampaikan sebuah hadis ya dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah apa? Adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian, nah ini dia masalahnya. Wa amma man hudifa min mabda'i wa muqaddimatiha. Ya, min mabda'i isnadihi rawin aw akthar wa yusamma mu'allaq wa huwa fil Bukhari katsir, lakinnahu fi tarajim al abwab hadith fi tarajim al-abwab wa muqaddimatiha wala yujad shay'un minhu fi salb al-abwab al-battah amma fi muslim falaysa fihi min dhalika illa hadithun wahidun fi babi tayammum lam yasilhu fi mawdi akhar fa hukmuhu kama yali. Ya, kalau hadisnya diriwayatkan dengan sanad yang bersambung maka tidak jadi masalah ya, kita tetapkan kesahihannya. Namun apa-apa yang sanadnya dihapus ya, awalnya tidak disertakan sanadnya ya, dihapus satu orang rawi atau lebih daripada satu rawi, yang ini disebut sebagai hadis mu'allaq wa huwa fil Bukhari katsir, dan ini dalam sahih Al-Bukhari banyak sekali, lakinnahu fi tarajimil abwab, akan tetapi hanya dicantumkan di judul-judul bab wa muqaddimatiha atau di permulaan atau di muqaddimah bab-bab tersebut. Wala yujad syai'un minhu fi salbil abwab al-batah, dan tidak terdapat di pertengahan bab ya. Jadi misalnya Imam Bukhari membuka sebuah kitab ya, judul yang pertama kitab apa, kemudian beliau bawakan riwayat-riwayat mu'allak ini. Jadi untuk apa, di setelah bab, judul bab atau setelah judul kitab, langsung disampaikan hadis-hadis mu'allak, bukan di tengah-tengah pembahasan, tidak, tapi di awal-awal judulnya. Wala yujad syai'un minhu fi salbil abwab battah, dan sama sekali tidak ditemukan di tengah-tengah pembahasan ya. Amma fi muslimin falaysa fihi fi dhalika illa haditsun wahid. Adapun dalam sahih Muslim tidak ditemukan kecuali hanya satu hadis saja dalam bab tayammum. Ya, lam yasilhu fi maulid akhar. Ya, yang tidak beliau sambungkan syaratnya pada tempat yang lain. Fahukmuhu kamayali, maka hukumnya sebagai berikut. Jadi kalau antum baru kalau hafizkum menemukan ada hadis-hadis tanpa sanad dalam sahih Al-Bukhari, demikian juga dalam sahih Muslim cuma satu hadis saja, maka hukumnya sebagai berikut kata beliau. Yang pertama, famakana minhu bisighatil jazmi. Taqala wa amara wa dzakara fa huwa hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaih. Ya. Apa yang datang dengan sighah jazm? Ya, sighah jazm itu seperti apa? Qala, ya, qala atau amara wa dzakara, ya. Dikatakan oleh si fulan, diperintahkan oleh si fulan, demikian juga disebutkan oleh si fulan. Fa huwa hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaih. Maka dihukumi dengan kesahihan. Ya. Apa? Dihukumi dengan kesahihan. Jadi kalau datang dalam sigha al-jazm seperti qala disebutkan qala fulan, ya, atau amara fulan, atau dzakara fulan, maka ini dihukumi dengan kesahihan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Wa man lam yakun fi jazmun ka yurwa wa yuzkar wa yuhka wa ruwiya wa dzukira falaysa fihi hukmun bi sihhati anil mudhafi ilaih. Ya. Adapun yang tidak disebutkan dengan sighah jazm seperti dia mengatakan yurwa diriwayatkan, yuzkar disebutkan, yuhka dihikayatkan, atau ruwiya dzukira, maka tidaklah dihukumi dengan kesahihannya. Ya, ma'adzalika falaysa fihi haditsun wahin. Ya. Tidak serta-merta dihukumi dengan hadis yang sahih, yang sahih. Ya, kalau diriwayatkan dengan yurwa, yuzkar, yuhka, maka tidak serta-merta dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ya. Wa ma'adzalika falaysa fihi haditsun wahin. Namun tidaklah dia kemudian dihukumi sebagai hadis yang lemah juga. Tidaklah dia langsung dihukumi dengan hadis yang lemah. Kenapa? Li'idkhalihi fi kitabin musamma bis-sahih. Karena sudah dimasukkan ke dalam kitab as-sahih. Jadi maksudnya apa? Kembali kepada penelitian, harus dilihat dulu, cari sanadnya. Ya, cari sanad hadis tersebut baru kemudian bisa kita hukumi. Namun wallahu taala a'lam, kata beliau di sini, ya, walaupun tidak dipastikan kesahihannya, ya, tapi Imam Al-Bukhari, karena beliau sudah mempersyaratkan bahwa yang dimasukkan ke dalam kitab beliau adalah hadis yang sahih, maka kelemahannya pun tidak parah. Kalaupun hadisnya lemah, kelemahannya tidaklah parah. Ya. Kata Syekhuna Abu Dawud, Asy-Syihri, ketika belajar kitab ini, beliau menyebutkan kalau Syekh Mukbil, ya, beliau menukilkan dari Syekh Mukbil, beliau mengatakan kalau mu'allaqatnya Al-Bukhari ini mau tidak mau harus diteliti, cari sanadnya. Ya. Cari sanadnya bisa ke Mustadrak Al-Hakim atau Shahih Ibnu Khuzaimah atau Shahih Ibnu Hibban atau dalam kitab Al-Mustakhraj yang baru saja kita sebutkan. Ya, di-track sanadnya baru kemudian kita bisa memastikan hadis ini. Kemungkinan besarnya barakallahu fikum, hadis-hadis mu'allak ini, ya, hadisnya sahih namun tidak terpenuhi syarat Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari mengatakan oh ini hadisnya sahih cuma tidak sekuat syarat saya. Tapi enggak jadi masalah hadisnya, ini sudah dimasukkan. Tapi beliau tidak menyebutkan syaratnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat beliau. Cuma hadisnya bukan hadis yang lemah. Ya. Hadisnya bukan hadis yang lemah. Makanya kata Syekh Mukbil harus diteliti kembali. Ya. Biasanya tuh bisa lihat dalam syuruhat Al-Bukhari seperti kitab Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, biasanya hadis-hadis mu'alak ini dicari sanadnya oleh beliau. Nah, kalau sudah ketemu sanadnya, nah, maka kita bisa menilai, ya, dengan lebih objektif. Apakah yang disampaikan oleh Al-Bukhari, ya, dalam berupa hadis-hadis mu'alak ini adalah riwayat-riwayat yang sahih atau riwayat-riwayat yang lemah. Tapi kebanyakannya riwayat-riwayat yang sahih, ya. Hanya saja kesahihannya tidak sekuat syarat Al-Bukhari. Itulah yang menjadi sebab mengapa beliau rahimahullahu taala kemudian tidak memasukkan dalam sahihnya atau disampaikan secara muallak, disampaikan secara muallak. Baik. Kita lanjutkan, kata beliau kemudian. Permasalahan selanjutnya maratibu sahih. Tingkatan-tingkatan kesahihan. Qala marabina anna ba'dul ulama dzakaru ashahal asanid indahum. Telah kita sebutkan, ya telah berlalu pembahasan bahwa sebagian ulama telah menyebutkan ya ashahul asanid. Ya, sanad-sanad yang paling sahih. Ya, antum lihat di halaman 34 35 ya. Karena pembahasan ashahul asanid. Ya, menurut Al-Imam Ahmad, ashahul asanid Zuhri dari Salim dari bapaknya. Adapun menurut Al-Imam Ali bin Ibn Madini, sanadnya paling sahih Ibnu Sirin dari Abidah Abidah, kemudian dari Ali. Ya, kemudian menurut Al-Imam Al-Bukhari ashabul asanid dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dan seterusnya. Qala marabina anna ba'dul ulama dzakaru ashabul asanid indahum. Telah berlalu ya penyebutan bahwa sebagian para ulama menyebutkan sanad yang paling sahih menurut mereka. Fabina'an ala dzalik wa ala tamakkuni baqi asyurut as-sihhah yumkinu an yuqal inna lil hadits sahih thalathata maratib binisbati li rijal isnadihi wa hadhihi maratib hiya. Ya. Kemudian dibangun dari sini ya dari ashahul asanid, dari pembahasan ashahul asanid. Ya. Wa ala tamakkuni baqi syurut, demikian juga terpenuhinya syarat kesahihan, maka bisa dikatakan inna lil hadis sahih thalatha maratib. Bahwa hadis yang sahih ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Binis bati rijal isnadih. Kalau ditinjau dari rijal sanadnya. Wa hadhil maratib hiya. Maka tingkatan-tingkatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama fa'ala maratibih. Yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Makana marwiyan bi isnadin min ashahil asanid. Kamalik an-Nafi' an Ibn Umar. Maka yang pertama yang paling tinggi tingkatannya adalah apa yang diriwayatkan dengan ashahul asanid. Dengan sanad yang termasuk ashahul asanid. Contohnya diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar. Maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi kesahihannya. Baik. Kemudian yang kedua, waduna dzalika rutbatan makana marwiyan min tariqi rijalin hum adna min rijalil isnad al-awwal ka riwayat Hammad bin Salamah al-Thabit an Anas. Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan dari rijal hadis dari rawi yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan martabat yang pertama. Seperti riwayat Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas. Ya, hadisnya sahih tapi tidak melalui ya ashahul asanid. Tidak melalui ya sanad yang paling sahih. Maka ini ada di tingkat yang kedua. Qala wa duna dzalika rutbatan makana min riwayatin man tahaqqaqa fihim adna ma yasduku alaihim wasfu thiqah. Ya, kariwayat Suhail bin Abi Salih an Abihi Abi Hurairah. Nah, yang terakhir yang dia tidak melalui ashabul asanid dan tidak juga melalui sanad yang sahih, sanad yang lebih rendah daripada ashabul asanid, namun terpenuhi padanya ya ma yasduku alaihim wasfu thiqah. Terpenuhi padanya sifat rawi yang thiqah. Baik, ya, jadi paham kita pahami ada tingkatan-tingkatan, ya, ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama yang paling sahih adalah yang termasuk ashahul asanid. Kemudian yang di bawahnya, dia bukan ashahul asanid, tapi rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga ini yang yang padanya terpenuhi apa minimum requirement, minimum requirement. Artinya dia hadisnya diterima, terpenuhi padanya syarat apa rawi yang thiqah tapi berada di tingkatan yang rendah. Ya, ini adalah tiga tingkatan ya, hadis sahih. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala wa yantahiku bihadihi at-tafasir taqsimul hadis as-sahih ila sab'i maratib binisbati lil kutub al-marwi fiha dhalikal hadis. Kemudian juga yang termasuk pembahasan ini ya, yang diikutsertakan dalam perincian ini adalah pembagian hadis sahih menjadi tujuh tingkatan hadis yang sahih berdasarkan kitab yang di dalamnya terdapat hadis tersebut. Wa hadhil maratib ya, maka tingkatan-tingkatan ini yang pertama mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim wa huwa a'lal maratib. Maka yang pertama hadis yang paling sahih barakallahu fikum adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang disebut oleh para ulama ya dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kalau anda melihat sebuah hadis dikatakan muttafaqun alaih, maksudnya adalah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Huwa a'lal maratib, maka ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, thumma man farada bihil Bukhari, yang kedua apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara berkesendirian. Ini yang kedua. Kemudian thumma man farada bihi Muslim. Kemudian yang ketiga apa yang diriwayatkan oleh Muslim secara berkesendirian. Ini tekanan yang ketiga. Kemudian yang keempat thumma makana ala syartihima walam yukharrijahu. Yang keempat adalah apa yang dikeluarkan, apa yang riwayat hadis yang sesuai dengan syarat keduanya namun tidak dikeluarkan oleh keduanya. Misalnya antum lihat adalah mustakhrajat apa atau dalam Mustadrak Al-Hakim ya, ada hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka ini berada di level yang keempat. Kemudian yang kelima, thumma makana ala syartil Bukhari walam yukharrijhu. Kemudian yang kelima apa yang sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang keenam, thumma makana ala syarti Muslim walam yukharrijhu. Yang keenam adalah apa yang diriwayatkan sesuai dengan syaratnya Imam Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, thumma ma sahha inda ghairihi ma min al-a'immah kamni Khuzaimah wa Ibnu Hibban mimma lam yakun ala syartihima au ala syarti wahidin minhuma. Kemudian yang ketujuh adalah apa yang disahihkan oleh selain keduanya dari imam-imam seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ya, yang tidak sesuai dengan syarat keduanya, syarat Bukhari dan Muslim au ala syartin wahidin minhuma, atau tidak sesuai dengan syarat salah seorang di antara mereka tapi disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Hibban. Inilah tingkatan-tingkatan derajat hadis sahih. Qala, nah sekarang kita sudah sering dengar ya, hadis ini dikeluarkan atau sesuai dengan syarat Al-Bukhari, dengan syarat Muslim. Sekarang apa maknanya syartu syaikhain, syarat kedua syekh? Lam yufsi asy-syaikhanu an syartin syaratahu aw ayyanahu ziyadatan ala syurut al-muttafaq 'alaiha fi sahih. Lakin al-bahithin min al-ulama dhahara lahum min at-tatabbu'i wal istiqra' li asalibihima ma dhannahu kullun minhum annahu syartuhuma aw syartu wahidin minha aw syartu wahidin minhuma. Memang asy-syaikhain yakni Bukhari dan Muslim ya tidaklah menyebutkan ya bahwa syarat hadis beliau demikian dan demikian ya, sebagai tambahan terhadap syarat yang telah disepakati oleh para ulama, sepertinya rawi yang thiqah, kemudian apa ittisal sanad, kemudian tidak syadz, tidak mu'al ya. Di sana ada syarat tambahan dalam Bukhari dan Muslim tapi beliau tidak menyebutkannya. Bukhari dan Muslim tidak menyebutkannya. Lakinnal bahithina minal ulama dhahara lahum min at-tatabbu'i wal istiqra' li asalibihim ma dhannahu kullun minhum annahu syartuhuma. Akan tetapi para ulama peneliti, ya, peneliti hadis, mereka berhasil menampakkan jadi setelah melakukan penelitian terhadap metodologi yang ditempuh oleh Bukhari dan Muslim, maka mereka bisa menampakkan syarat yang dipersyaratkan oleh keduanya atau syarat yang dipersyaratkan oleh salah seorang dari keduanya. Wa ahsanu makil fi dzalika anna al-murada bi syarti syaikhain aw ahadihima an yakuna al-hadits marwiyan min tariq rijalil kitabain. Ya. Yang dimaksud dengan syarat keduanya, ah ini antum perlu tahu. Atau syarat salah seorang di antara keduanya bahwa hadis itu diriwayatkan dari rijal-rijal yang terdapat dalam sahih tersebut. Jadi syarat Bukhari, syarat Muslim, kita sering bertanya, apa yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim? Yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim itu rijalnya sama dengan rijal Bukhari dan Muslim. Tidak boleh keluar dari rijal-rijal yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Tidak keluar dari rijal-rijal dalam sahih Bukhari dan Muslim. Inilah yang dimaksud dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga misalnya Al-Imam Al-Hakim misalnya dalam Mustadraknya, kemudian dia mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, dilihat, ya, bahwa rijal-rijalnya itu adalah apa? Rijal-rijal, hadis tersebut adalah rijal-rijal Bukhari dan Muslim. Ya, rijalnya adalah riwayat hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Aw ahadihima atau salah seorang di antaranya. Ma'amura'ati al-kaifiyah alati iltazamaha as-syaikhani fi riwayati anhum. Ya. Demikian juga dengan memperhatikan kaifiyah yang diwajibkan oleh kedua as-syaikh, yani oleh Bukhari dan Muslim, dalam mengambil riwayat dari mereka. Ya. Misalnya apa? Dari si fulan tidak diriwayatkan dengan an-anah misalnya, karena beliau mudallis. Bisa jadi rawinya rawi Al-Bukhari, rawi Muslim, tapi kemudian beda cara pengambilannya. Misalnya Al-Bukhari dan Muslim tidaklah mengambil hadisnya kalau dia menggunakan an-anah, maka kita pun tidak boleh mengambilnya dengan an-anah. Kalau Al-Bukhari dan Muslim tidak menggunakan tidak meriwayatkan dengan an untuk si fulan, maka kita pun harus tidak boleh menggunakan an juga. Kenapa? Karena si fulan ini kemungkinannya mudallis, ya. Mudallis di sisi Al-Bukhari dan Muslim, sehingga beliau tidak meriwayatkan dengan menggunakan an-ana. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, makna qawlihim muttafaqun alaih. Sekarang yang berkaitan dengan pembahasan Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, apa makna ucapannya para ulama muttafaqun alaih? Idza qala al-ulama al-hadith an hadith muttafaqun alaih, fa muraduhum ittafaqa asy-syaikhain. Fa muraduhum ittifaqu syaikhain. Apabila para ulama menyebutkan, ya, ulama al-hadith mengatakan dalam hadithnya muttafaqun alaih, ya, mereka mengatakan hadis ini muttafaqun alaih, maka yang diinginkan adalah ittifaq asy-syaikhain, yaitu kesepakatan kedua imam, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Ai ittafaqu syaikhain, ittifaqu syaikhaini ala sihati. Yang dimaksud adalah kesepakatan kedua imam terhadap kesahihannya. Ya, la ittifaqul ummah. Tidaklah yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan umat. Ya, jadi kalau dikatakan dikatakan bahwa muttafaqun alaih ini bukan ittifaqul ummah, tapi ittifaqus syaikhain. Ya, kesepakatan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari bersepakat tentang kesahihannya. Inilah yang dimaksud dengan kata muttafaqun alaih. Illa anna Ibnu Salah qala lakinna ittafaqal ummah alaihi lazimun min dhalik wa hasilun ma'ah. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis mengatakan bahwa, ya, otomatis, ya, secara otomatis itu juga merupakan kesepakatan ummah. Memang makna muttafaqun alaih artinya disepakati Bukhari dan Muslim. Namun otomatis itu merupakan kesepakatan umat. Kenapa? Litifakil ummah ala talaqi muttafaqo alaihi bil qabul. Karena umat sudah berselisih, sudah bersepakat untuk menerima hadis keduanya. Jadi memang betul yang namanya muttafaqun alaih itu yang dimaksud adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namun otomatis karena umat sudah menerima Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka ini pun merupakan kesepakatan umat. Qala hal yushtaratu fi sahih ay yakuna azizan? Apakah dipersyaratkan bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang aziz paling minimal? Ya, boleh enggak kalau hadisnya itu gharib? Ya, kata beliau, al-qaulu sahih annahu la yushtaratu fil hadis as-sahih ayyakuna azizan bimakna ayyakuna lahu ya isnadan. Tidak dipersyaratkan ya, pendapat yang benar bahwa tidak dipersyaratkan hadis sahih itu harus hadis yang aziz. Ya. Maksudnya tidak dipersyaratkan bahwa dia memiliki dua sanad. Li'annahu yujad fi sahihain wa ghairihima hadis as-sahihah wa hiya gharibah. Karena didapati dalam as-sahihain dan yang selain keduanya hadis-hadis yang sahih dalam keadaan dia gharib. Apa gharib? Sanadnya cuma satu. Ya. Washtarata ba'dul ulama dzalika, walaupun sebagian ulama mempersyaratkan dia enggak boleh gharib ya. Paling minim dia aziz. Ya. Ka'abi Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili wal Hakim, seperti Abu Ali Al-Jubba'i, dia seorang tokoh Mu'tazilah, demikian juga Al-Imam Al-Hakim. Ini adalah diantara yang mempersyaratkan hadis sahih itu harus hadis yang gharib minimal. Harus aziz minimal. Enggak boleh hadis yang gharib. Wa qauluhum hadza khilafu muttafaqat alaihi al-ummah. Adapun pendapat mereka ini telah menyelisih apa yang disepakati oleh umat. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat hadis-hadis sahih yang gharib, sehingga tidak dipersyaratkan dia harus hadis yang aziz, diriwayatkan paling tidak dengan dua sanad, tidak dipersyaratkan satu sanad saja, selama sanad yang sahih maka hadis tersebut ya dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan hadis sahih, maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis al-hasan. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang insyaallah taala. Lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.